rasta, gara gara rasta, gara gara gara rasta, gara gara rasta, gara gara rasta, gara gara rasta, gara gara gara rasta, gara gara rasta, gara gara rasta, gara gara rasta, gara gara gara rasta, gara gara rasta, gara gara gara rasta. Pacarku yang pertama, dia cantik dan kaya, sangat manja padaku. Oh yeah, yang putih. Pacarku yang kedua juga cantik dan kaya, cinta mati padaku. Aku tak tahu yang mana mesti ku pilih. Dua-duanya sama cantik dan kaya. Yang lalu, masih terbayang di ingatanku. Ku bertanya padamu, mengapa engkau tersipu malu? Pastilah dirimu akan kumiliki. Yeah. Kau benar-benar mirip pacarku yang dulu. Sepertinya dia datang kembali. Mengapa engkau ada saat aku kini? Sudah tak sendiri lagi. Kau benar-benar mirip pacarku yang dulu. Sepertinya dia datang kembali. Mengapa engkau ada saat aku kini? Sudah tak sendiri, sudah tak sendiri. Maafkan diriku, baby. Kopi hitamku semangatku, kopi. akan menghampiriku. Kopi hitam kupu-kupu, kopi hitam langkahku semakin ringan untuk berjalan, selalu berpikir untuk maju ke depan. Yeay, tak lelah meski tersesatkan, semakin kencang karena ada dorongan. Yeah, kopi hitam ku kupu-kupu, kopi hitam ku semangatku, kopi hitam ku itu selalu. Selalu, oh yeah. Hey manis, boleh kenalan? Yeah.

indahmu. Biarkan ku raih sesuatu, semangat yang baru untuk menggapai cahaya indahmu. Oh yeah, dang we dang we dang we dang jahe, hangatanku saat dingin menyerang. Dang we dang we dang we dang jahe, temaniku saat raga tak mampu berdiri. Lepaskan resah hati, oh. Santai, yeah,

Never ending. Welcome to my paradise. Where the sky. bokis lagi deh lo. Awas lo ya. Gak usah bokis. Omong kosong, hingga rasa kecewa pun mendarat. Tinggalkan luka. atau berpikir tentang perasaanku selama ini. Kau hanya tinggalkan luka tanpa menyisakan cinta. Kau bodohi aku selama ini. Hayalan melambung tinggi dan aku tak ingat lagi. Seakan diriku ini orang paling happy. Belanda, jangan sampai negeri ini dijajah narkoba. Say no to drug, I don't like the drug. Say no to drug, I don't like the drug. I don't like the drug, but the drug like me. I don't like the drug, but the drug like me. I don't like the drug, but the drug like me. Kalau kau tertangkap masuk penjara.